Artis yang satu ini dari kota Pudak Gresik, tergolong juga pedangdut beken Jawa Timur. Bareng bersama Ramayana, juga ada SNP Indonesia, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan? Siska Valentina Gupalapa. Selamat malam Arkap Community. Ada satu bang lagu cantik spesial buat kamu. Thank you. Community Sobang lagu cantik spesial buat semua yang di sini sudah ya.